Berarti nek duk pelangganmu ora mbok hormati ngono? Mboten. Nek kenali koyo sampean dan duduk pelanggan iso ae cinta. Temoni kena jelas tengah depanku. Wayumu gawe aku sarwa salah tingkah lengar depanmu. Wit-witan dong ngingeti, lintang-lintang nyekseni, kembrijike banyu mili, koyo kon jelas ke rasa senangku. Rasa dia apa ada ya? Padahal dia kan janjian ya? Enggak. Mungkin nanti tinggi aja sih. Salahmu, Ayu.